Dari manting ti peting ngelayang ka kalayangan neangan nulawas ilang baturna duka kamana dadari manting ti peting ngalayang ka pilemburan hati bingung kapigan ru nu ilang kawas nu pundu memang kumana manehna kacida rasa moka kadung sagede gunung kumaha nyapi lamparun dadari kabawa angin dewasa nandangan lahat tos tekade ngedei sorana boa-boa tapi palias teling. Dari manting ti peting ngalayang ka pilemburan hati bingung kapigan ru nu ilang kawas nu pundu memang bongana manehna cida rasa moka kadung sagede gunung kumaha nyapi lamparun dadari kabawa angin dewasa nandangan tos tekade ngedei sorana boa-boa tapi palias teling dadari manting ti peting ngalayang ka kalayangan neangan nulawas ilang baturna duka kamana.